أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam ini bisa kembali ta'lim di tempat ini, melanjutkan pembahasan tentang toharah. Telah kita sampaikan tentang toharah ada dua, at-toharatu ala kismin. Toharah itu ada dua jenis. Al-qismul awal, bagian yang pertama adalah toharatun ma'nawiyatun. Toharah yang disebut dengan toharah ma'nawiyah. Wahia toharatul qalbi, yaitu toharah hati, mensucikan hati. Minasyirki, dari kesyirikan. Wal ma'asi, dan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kullu ma rana 'alaihi, dan segala yang bisa mengotori hati. Ini berkaitan dengan i'tiqad, takwa, iman. Itu dalam rangka mensucikan hati. Kita belajar tentang tauhid agar kita bersih dari syirik. Kita belajar tentang takwa agar kita jauh dari kemaksiatan. Begitu seterusnya. Kita belajar tentang sunnah, dimasukkan ke dalam hati kewajiban ittiba'us sunnah dalam rangka mensucikan hati dari bid'ah, dari keyakinan bolehnya bid'ah. Itu penyakit. Begitu seterusnya. Ini taharah yang pertama. Ya, mudah-mudahan ta'lim-ta'lim kita, pelajaran-pelajaran yang kita adakan di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain, dan ustaz-ustaz yang lainnya, mensucikan jiwa-jiwa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terutama dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dan dari segala hal yang mengotori hati kita, semisal hasad, dengki, iri dengki, marah-marah, al-hiqd, kebencian, dan yang lainnya. Ini thaharah yang pertama. Thaharah yang kedua, al-qismu tsani, at-thaharatul hissiyah. Thaharatul hissiyah, thaharah yang disilakan dengan al-hissiyah. Yaitu apa? Thaharah al-hissiyah ini, wahai kaum muslimin, adalah yang berkaitan dengan kitab kita, pembahasan kita, fikih. Membersihkan diri, membersihkan anggota badan, dan membersihkan tempat tinggal kita. Al-hisiyah maknanya adalah sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang ada di lingkungan kita. Ini thaharah hisiyah. Misal, membersihkan diri dari najis yang ada di tangan kita, di badan kita, di tubuh anak kita, di tempat sholat kita, di tempat tidur kita. Itu masuk jenis yang kedua. Yang disebut dengan thaharah apa? Al-hissiyah. Mensucikan sesuatu yang zahir. Ini bagian kedua. Kadangkala Toharah kalau diterjemahkan secara bahasa. Pembahasan berikutnya adalah tentang secara bahasa toharah hisiyah sekarang. Kalau toharah ma'nawiyah selesai sudah pembahasan. Kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang bersuci secara apa? Lahiriyah. Secara bahasa toharah itu maknanya adalah an-nadhafah. An-nadhafah adalah kebersihan. Wan-nuzahatu minal aqdar, dan membersihkan dari segala yang mengotori. Kalau definisinya secara ini, secara bahasa, saya ulangi, secara bahasa, maka debu itu kotor bagi pakaian kita. Kita bersihkan, nadhafah namanya. Padahal debu itu, selama debu itu tidak terkena najis, maka itu dihukumi apa? Suci. Tohara bisa untuk mengganti wudu, yakni tayamum. Tapi kalau lantai rumah kita kena debu, disapu. Oh, banyak debunya. Ini kotor tidak? Kotor, dipel. Ini jangan sampai ada di sini, di benak kita. Berarti debu kotor. Bertentangan dengan tohara. Tidak seperti itu. Masing-masing diletakkan pada pembahasannya masing-masing. Kalau at-thaharah sedang dibahas dari sisi bahasa, kebersihan. Mandi pagi sore, pagi sore. Ini kan mandi pagi sore tidak apa? Itu kaum muslimin bukan dalam rangka hadas akbar. Karena junub, bukan karena najis. Karena daki, karena bau keringat, najis. Yang dengan itu, mudah-mudahan semakin sehat. Ini nadhafah bahasa Arabnya. Bisa dipahami hadirin? Nah, nadhafah seperti ini kaum muslimin disyariatkan dalam agama kita. Bebersih, ya, membersihkan diri dari kotoran-kotoran, menjaga kesehatan itu juga bagian dari agama kita. Tetapi perlu kami ingatkan bahwa lafaz hadis an-nadhafatu minal iman, pernah mendengar Bapak? Itu lemah. Yang artinya bersih itu bagian dari iman, itu lafaz riwayat tersebut lemah. Yang benar riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan at-taharatu syatrul iman. Ini lafaz yang benar. At-taharatu syatrul iman. Taharah itu setengah dari iman. Bukan sebagian, tetapi setengah. Yang setengahnya lagi mana, Pak? Yang setengahnya lagi taharah ma'nawiyah. Sehingga lafaz hadis Nabi, at-taharatu syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari iman. Ini bersuci yang mana? Bersuci yang hissiyah. Bersuci jasad kita, bersuci hajat kita. Ya. Kentut, itu ada najisnya tidak, Pak? Ada najisnya? Tidak ada. Tapi itu hadas. Kita diperintahkan toharah. Itu toharah. Kita membersihkan diri kita dari kotoran. Itu masuk toharah. Hisiyah. 50% dari agama kita. Mensucikan tubuh. Mensucikan badan. Mensucikan pakaian. Tempat tinggal dari najasat. Ini dia. Yang 50% lagi. Toharah ma'nawiyah. Yaitu apa? Mensucikan batin kita, mensucikan dari syirik, mensucikan dari kotoran-kotoran kebid'ahan, akidah, dan yang lain-lainnya. Hakadza qaul muslimin rahimani orang jami'an. Sehingga lafaz yang sahih dalam hal ini adalah at-taharatu syatrul iman. Yang biasa kita dengar lafaznya lemah, dilemahkan oleh para ulama. An-nadhafatu minal iman, hadisnya lemah, tidak bisa kita pakai. Sehingga hafalannya sekarang dirubah, Pak. Yang kemarin hafalannya an-nadhafatu minal iman diganti, itu dihapus, ambil setip. Nah, diganti dengan at-taharatu syatrul iman. Syatru, syatru yani pertengahan atau setengah. Syatrul iman yani nisful iman, setengah dari iman. Hadirin kaum muslimin, adapun taharah secara istilah adalah zawalul hadathi wa zawalul khabathi. Taharah dalam pembahasan kita dalam ilmu fikih itu memiliki dua kandungan. Kandungan pertama adalah raful hadath, taharah dalam rangka mengangkat hadath. Yang kedua, wazawul khabath, menghilangkan najis. Itu taharah dalam syariat kita. Al-hadathu, al-hadath ini kalau lebih lanjut lagi ada hadath asghar dan hadath akbar. Hadath kecil, asghar, itu seperti kencing, kemudian kentut. Ini hadath asghar. Kalau kencing ada najisnya. Tetapi kalau kencing cuma dicuci saja, tempat keluarnya najis, tanpa kau wudu, tidak sah salatnya. Karena di situ ada apa? Al-hadathu. Itulah namanya hadath. Sa, bukan hadas. Ya, pakai hadath. Kita belajar bahasa Arab sing bener, Pak. Kat bin hadas, hadas, bayangnya pakai. Lo malah kangen lah ngomong hadas, Pak. Hadas. Kalau kentut, disuruh diapakan, Pak? Dicebokin? Tidak, dikarenakan tidak. Tidak ada ainun najas. Tidak ada bentuk najisnya. Maka cukup bagi dia ketika mau salat untuk apa? Wudu. Wudu itu adalah toharah. Sehingga toharah itu maknanya mengangkat hadas. Menghilangkan hadas. Cara mensucikan diri kita dari hadas, tergantung kalau itu hadas kecil, maka dengan berwudu. Kalau itu hadas besar, maka dengan apa? Mandi. Mandi janabah. Mandi junub. Ada orang berhubungan badan suami istri atau mimpi basah. Apa yang disuruh lakukan? Apakah di situ ada najisnya? Yang namanya air mani, yang rajih air mani adalah suci, tidak najis. Enggak ada najisnya kok. Tapi kamu melakukan salah satu yang termasuk dari hajat akbar. Tidak cukup bagimu hanya mensucikan saja. Membersihkan dengan air saja. Tidak cukup bagimu untuk wudu bahkan. Tidak cukup bagimu untuk wudu. Tetapi yang kamu harus lakukan adalah apa? Mandi al-ghuslu. Ghuslu janabah. Mandi janabah. Kalau dia tidak mandi janabah, wudu saja langsung sholat, sah atau tidak? Tidak sah. Ini semuanya masuk pada pembahasan toharah. Toharah yang kedua, bagian yang kedua adalah apa? Zawalul habathi. Zawalul habath, menghilangkan najis. An-najasat, waikum muslimin. Najis-najis. Nanti akan datang pembahasannya apa saja itu najis-najis. Itu harus dibersihkan. Tidak cukup seorang berwudu, tetapi di pakaiannya ada najis. Ya, atau di tempat dia akan sholat, di situ ada najis. Tidak cukup. dia harus melakukan taharah. Karena ada benda najisnya, maka harus dihilangkan total hingga hilang warnanya, bendanya, dan baunya. Najisnya mana ini? Lu sudah enggak ada. Oh, anu ompol bocah yang orang keton, Pak. Pesing. Ini najis berarti. Karena apa? Masih ada salah satu di antara tiga hal ini. Unsurnya masih ada. Apakah itu benda najisnya? Masih ada bentuk kencing yang cair begitu. Atau kalau itu tidak ada, masih ada baunya. Maka harus dibuang, disucikan. Cara mensucikannya akan datang pembahasannya dengan berjalannya waktu insyaAllah. Ini toharah yang dibahas dalam pembahasan kitab fikih. Sehingga sekali lagi toharah itu bukan hanya bersih. Bersih, betul bersih. Ini enggak najis, dia tetap najis, Pak. Contohnya pun apa, Pak? Ngingu. Ngingu apa ini, Bu? Sehingga dilat, dijilat najis. Segawon. Ngerti segawon, Bu, ngerti ini sega, Pak. Kenapa, ya? Apa bedanya segawon dengan sega, Pak? Aduh, banget beda. Segawon ini, Bu, anjing. Mungkin orang menganggap jilatan anjing itu tidak kotor. Karena kotor menurut dia debu. Ya, atau kotor menurut dia oli atau apa. Sehingga kalau wajahnya kena oli, oh langsung dibersihkan. Ya, pakai tisu, pakai sabun, pakai macam-macam. Pakai macam-macam. Tapi kalau dijilat anjing, ada mayem baik, Pak, mau bersih. Itu najis. Harus disucikan. Najisnya jilatan anjing 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Sab'a marrat dikosok 7 kali. Salah satunya harus dengan tanah. Ulahuna au ukhrahuna au akhiruhunna. Pertama kalinya atau terakhirnya, tidak mengapa. Tetapi yang roji dalam hal ini, pertama kalinya. Ditaruh tanah, kasih air, kosong dulu, terutama di bagian yang dijilat dengan tanah, kemudian disiram, siram lagi dengan air, sabun, sampai 7 kali. Dan nek niku rai, ngeping gitu, Pak. Kosong kali belek niku, Pak. Niku najis niku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga harus kita pahami dalam hal ini. An-nadhafah itu bukan hanya bersih saja, tetapi dari dua sisi, menghilangkan dalam rangka menghilangkan hadas dan dalam rangka meninggalkan najis. Sehingga dalam Islam, kalau ada orang mau sholat, celananya terkena oli, kemudian bengkel, Pak, bengkel. Nah, celananya kena oli. Sah tidak untuk sholat? Itu kan kotor. Harus taharah dulu. Wah, gitu. Ini kan berarti mudah paham taharah itu apa. Kalau dalam rangka untuk dibersihkan supaya hilang noda, itunya tidak masalah mengukur. Tapi untuk pelaksanaan ibadah sholat, sah, dikarenakan itu bukan hadas, itu bukan najis. Itu bukan hadas, itu bukan najis. Kecuali kalau nempel di bagian anggota wudu. Yang itu sangat mungkin sekali menghalangi tersampaikannya air ke kulit kita. Jadi bersihkan. Karena anggota wudu itu harus sempurna terkena air wudu. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit apa? Yang tidak terkena air wudu walaupun hanya sedikit. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu diancam dengan an-nar. Maka hadirin kaum muslimin, dalam berwudu hendaknya diperhatikan. Sudah kita lewati pembahasannya, namun insyaallah akan kita ulang kembali untuk mengingatkan kembali ilmu tersebut. Karena itu hari-hari kita lakukan. Batasan wudu mana saja harus kita pahami. Ada beberapa orang wudu cuma sekedar bagian depan tok, padahal anggota wudu itu sampai batas telinga, sampai tumbuhnya rambut dan sampai jakun sini. Harus diusap semuanya. Kadangkala cuma kayak gitu kan. Ke raup niku. Sana wudu raup. Maka perhatikan ilmu ini, karena ilmu ini ilmu yang penting yang berkaitan erat dengan ibadah kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tambahan keterangan di sini adalah wal muradu bi irtifail hadathi izalatul wasl mani' min as-salati bi istima' al-ma' fi jami'il badan in kana al-hadath akbar. Adapun yang dimaukan dengan menghilangkan hadath adalah menghilangkan satu hal yang dengan sebab itu seorang tidak sah sholat. Sehingga hadas itu tidak berbentuk. Beda dengan najis. Hadas itu tidak berbentuk. Tetapi sesuatu yang dihukumi oleh syariat. Jikalau seorang terkena hadas, maka sholatnya tidak sah. Itu hadas namanya, Pak. Bisa dipahami hadirin? Ya. Misal seperti hadatsul asghar. Ini beliau mengatakan seperti itu. Hadats yang kecil. Ya, wa huwa alladhi yaqum ba'da al-wudu' qal kharij min as-sabilain min bawlin wa gha'itin. Kata beliau, misal seperti sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan kemaluan atau melalui lubang dubur. Apa yang keluar dari dua hal ini itu hadas. Ada yang najis hukumnya, ada yang tidak najis hukumnya. Misal kita contohkan. Yang keluar dari kemaluan. Yang pertama al-baul. Kencing. Bahasa Arabnya al-baul. Ini najis. Bendanya najis. Siapa yang kencing, maka di samping dia harus membersihkan najis. Dia harus taharah, yakni wudu. Taharatu minal hadas. Dengan wudu. Air yang berikutnya yang keluar dari kemaluan adalah madi. Ya, saya sebutkan wadi, supaya urut aja. Wadi. Wadi adalah air yang keluar di akhir kencing. Kita merasa kencingnya sudah selesai, tapi kenyataannya masih terasa ada yang mau menyusul keluar. Masih terasa gleser begitu. Dan betul, keluar air itu. Itu namanya wadi. Itu najis. Maka berhati-hatilah dalam bersuci dalam hal ini. Karena kadangkala kita kalau teledor itu mengenai celana dan kemudian kita tidak mensucikannya, berakibat fatal. Sholat kita tidak sah. Air yang keluar dari kemaluan yang berikutnya adalah madi. Madi, air yang bentuknya bening tapi lengket. Ini keluar tatkala seorang terangsang berhubungan badan. Ini namanya madi. Apa hukumnya? Suci. Tidak najis. Tetapi tetap dia wudu ketika hendak apa? Salat. Ya. Kemudian berikutnya adalah mani. Air mani yang keluar dengan adanya dorongan. Sebagaimana disebutkan min ma'in dafi'. Dari air yang terpancar. Ya. Apa hukumnya? Suci. Sehingga kalau baju terkena air mani atau baju terkena air mani. Ini ketika kita memakainya untuk sholat, sah. Karena itu tidak najis. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian kaum muslimin, tetapi hal itu wajib untuk taharah. Wajib untuk apa? At-taharah. Tahar di sini bisa wudu atau kalau itu air mani, maka harus apa? Mani juga. Air mani keluar dengan berbagai macam cara. Apakah itu mimpi basah, apakah itu berhubungan badan, ataukah itu dengan alat bantu yang itu hukumnya haram. Itu semuanya diwajibkan untuk mandi janabah. Tidak sah sholat apabila tidak dilakukan mandi janabah. Innaikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya. Wan muradu bi zawalil hadath. Bi zawalil khabath. Ay zawalun najasat minil badan wa sawful makan. Adapun yang dimaukan dengan menghilangkan khabath. Khabath itu adalah menghilangkan najis dari badan kita, pakaian kita, dan tempat kita. Terutama dalam hal ini, ketika seorang hendak sholat. Bagaimana kalau terkena najis jam 9 pagi? Zuhur jam 12. Seandainya dia anu lagi ora kober, engko maning, disucikannya najis itu. Boleh tidak dalam hal ini? Kalau dikatakan boleh, boleh. Hal itu berkaitan erat dengan ibadah sholat. Sholatnya kapan? Nanti dulu. Saya lagi ngerjain dulu. Repot ngurusi anak ini. Anak yang satunya kencing. Ya. Ditunda mengurusi dia, mengurusi yang lainnya dulu. Tapi ingat. Ini tadi kencingnya di mana? Supaya nanti disucikan. Walaupun bukan dalam rangka untuk ibadah sholat, tetap hukumnya wajib untuk disucikan. Bisa dipahami hadirin? Nah, kalau seandainya pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat kotor kena najis, bisa dibersihkan seketika? Bersihkan. Kalau tidak, ganti pakaian. Dan itu sangat erat kaitannya dengan apa? Sah dan tidaknya ibadah salat kita. Fathaharatu al-hisiyah ala nu'in taharatu hadathin wa takhtasu bil badan wa taharatu khabathin wa takunu fil badani wa thawqul makan. Wal hadathu ala nu'in hadathun azhar wa huwa ma yajibu bihil wudu wa hadathu akbar wa huwa ma yajibu bihil ghuslu. Ini keterangan yang tadi telah kami sampaikan. Ya. Hadas itu ada dua. Hadas kecil, yaitu hadas yang harus dilakukan wudu padanya. Dan hadas besar harus dilakukan mandi padanya. Kalau mandi Jum'ah, itu dalam rangka apa, Pak? Karena terkena hadas besar. Mandi Jum'at hukumnya wajib atau sunnah? Kalau di sini ada perbedaan pendapat, ya wajar. Para ulama saja berbeda pendapat. Antum ulama berarti. Hadirin yang kami muliakan, yang rajih inda ba'dil ulama bahwa mandi Jumat adalah wajib. Al-ghusl yawm al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Kapan dilakukannya? Sebelum sholat Jumat. Nah, apakah ini dalam rangka hadas besar? Nah, tidak. Tidak, wahai kaum muslimin. Ini perkara lain. Perkara apa? Hal lain ini. Ini bukan karena hadas. Ini karena nas adanya perintah untuk kita mandi ketika di hari Jumat. Walaupun di sana sekali lagi ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau seandainya ada orang yang terdesak, saya belum mandi, tapi sudah jamnya Jumatan. Jumatan. Daripada jenengan adus di sit, mangkat setengah siji mekata ke masjid. Wis bubar, sholat dewekan, duhur. Gara-gara apa? Adus. Sholat Jumatnya sepakat para ulama itu wajib. Mandinya ada khilaf. Kalau kamu dalam kondisi tidak ada waktu, ya jangan mikirkan mandi. Wajibnya yang kamu lakukan. Karena ini bukan berkaitan dengan raful hadas. Mengangkat apa? Hadas. Menghilangkan hadas. Bukan. Tapi kalau orang junub, junub, kawanan pak. Tangi-tangi pas sholat subuh mamanya. Kalau tangi-tangi pas sholat Jumat, waktu teman katanya pak. Pas sholat subuh. Tapi gimana nih? Antara sholat subuhnya atau mandi junub. Ini ada qobliyah subuh lagi. Badiah. Apa qobliyah subuh. Belum dilakukan. Kalau mandi dulu, nanti lewat 2 rakaat qobliyah subuh. Kalau mandi dulu, berarti nanti subuhnya terlambat. Pundirin pak. Mandi dulu. Karena kamu sholat subuh tanpa mandi, boten sah. Engkau lah mandinya takodo bar sholat subuh. Ya sholat mandi. Kenapa? Karena itu kasusnya raful hadas. Mengangkat hadas. Hadas akbar. Harus mandi. Ya. Sehingga apa? Apakah dia berdosa kalau kasus itu tanpa sengaja? Mungkin terjadi tidak pak? Anu sering terjadi pak. Mungkin terjadi ini. Ya. Mungkin terjadi. Maka dia mandi segera. Tidak perlu dia harus pakai sesuatu yang. Yang penting basah semuanya total selesai. Berangkat ke masjid. Mudah-mudahan belum telat. Kalau telat Anda tidak berdosa. Karena pak urutan syariat mengharuskan mandi. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya. Al-mas'alah tsaniyah, al-mauladhi tuhsalu bihi tahara. Taharah itu hukum asalnya adalah dengan air. Bilma dengan air. Bisa diganti air itu dengan debu ketika memang dua alasan itu terwujud. Yang pertama alasan tidak ada air. Ini dia. Lagi di atas kapal. Mancing itu sampai duhur. Asar maghrib isya. Mempeng teman pak. Bawa air minum. Hanya sedikit untuk minum. Kira-kira tayamum atau wudu pak? Airnya sedikit. Benar. Ungi sore lebih banyak dong pak. Air laut itu suci. Nabi ditanya tentang laut, air laut. Tahurun ma'uhu wal hillu maitatu. Air laut itu suci. Dan suci pula bangkainya. Halal ya. Halal pula bangkainya. Makna bangkainya di sini tentunya yang belum busuk pak. Kalau sudah busuk bagi penyakit. Ya, bangkainya maknanya tidak melalui proses penyembelihan. Mancing bapaknya. Dapat ikan, taruh. Oh mati, buanglah. Najis. Bangkai. Wah, dengan orang di ilmu berarti pak. Mancing tentang kanak. Ya akhirnya pulang tanpa ikan. Ditanya sama istrinya mana mancing hasil mancing. Sedina geloran. Orang itu apa-apa, entok buang kabe, mati kabe. Aduh. Jahil betul. Hakada kaum muslimin. Namanya bangkai itu haram ketika bangkai itu bangkai albar, yakni darat. Kalau itu maitah, bangkai hewan air, baik itu air tawar ataupun air asin, maka itu tohur, yakni hil, suci dan halal. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. At-taharatu tahtaju ila syai'in yataṭahharu bihi. Bersuci itu membutuhkan alat atau membutuhkan sarana untuk bersuci. Dalam rangka yazalu bin najas, menghilangkan najis. Wa yarfu bil hadath. Dan dalam rangka untuk menghilangkan hadas, alat itu adalah al-ma wa wal-ma, itu air. Dan ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Wal-ma alladhi tuhsal bi taharah wal-ma tahur. Air yang bisa menghasilkan suci, baik itu suci hadas ataupun suci dari najis, itu air yang sifatnya al-ma'u tahur, air yang suci. Kencing itu air bukan, Pak? Air. Wudu dengan kencing boleh? Ini kan air katanya cuman air tok. Yo salahnya dengan, Pak. Al-ma'u tahur. Air yang airnya itu adalah zatnya suci. Yakni tidak terkena najis badannya. Wa huwa at-tahiru fi dhati al-mutahhiru li ghairihi. Perhatikan kalimat ini. Air itu ada dua sifat yang harus diperhatikan. At-tahiru fi dhatihi. Air itu suci dalam bendanya. Al-mutahhiru li ghairihi. Dan bisa mensucikan yang lain. Air sumur suci, jernih, segar, tanpa bau, tanpa rasa, tanpa najis, suci. Ya. Dan bisa mensucikan tubuh kita, tempat yang terkena najis, bisa menghilangkan hadas. Ini namanya al-ma'u tahir. Ya. Fidatihi, suci pada bentuknya. Wal mutahhir li ghairihi, dan bisa untuk mensucikan yang lainnya. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang perhatikan kondisi. Bagaimana kalau sumur itu warnanya kuning airnya? Ada beberapa tempat daerah wilayah yang kalau lagi musim kemarau sumurnya keruh, mengeluarkan apa? Karat begitu. Sehingga kalau didulang mungkin bisa keluar emas berapa karat. Ini karatan. Logamnya tinggi. Tapi itu bukan najis. Perhatikan, itu bukan najis. Itu asli air wilayah tersebut. Apa hukumnya untuk bersuci? Boleh. Apa hukumnya untuk mandi? Boleh. Dalam mereka menghilangkan hadas, boleh. Dikarenakan air itu suci. Dan bisa mensucikan. Walaupun mandan budak. Manane. Bagaimana kalau kita memilih untuk tayamum saja? Gak boleh. Itu ada air. Hakala kaum muslimin. Bisa dipahami? Ya. Hadirin kaum muslimin, bagaimana dengan air kopi? Air kopi juga diseduh dengan air. Terus nggak wudu. Itu suci, diminum halal, sehat dan sebagainya. Tetapi bukan untuk berwudu. Sehingga air itu harus diperhatikan. Qala syaikh wa wal baqi ala asli khulqatihi. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang masih berada pada posisi seperti Allah menciptakannya. Masih pada asli penciptanya. Jernih seperti itu. Kalau seandainya memang wilayah tersebut kayak tadi agak sedikit kuning, ya, atau zat kapurnya tinggi agak sedikit putih. Tapi begitulah Allah menciptakannya. Tidak karena najis yang jatuh di situ atau bangkai yang jatuh di situ. Maka air itu tetap bersifat tahirun fi dzatihi wal mutahhiru fi ghairihi. Air itu suci dan bisa mensucikan. Adapun untuk mencuci pakaian bagaimana? Air yang keruh tadi. Kalau hanya sekedar untuk supaya pakaiannya kena najis, hilang najisnya, sah saja itu Pak. Tapi nanti baju putih jadi coklat. Dalam hal ini, sah kalau secara syar'i untuk mencuci pakaian. Tapi kalau bila mana engkau ingin dengan air yang lebih baik, ya silakan. Itu tidak mengapa. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, ay ala sifatillati khuliqa 'alaiha. Sawkana nazilan minas sama'. Sama saja air itu turun dari langit, air hujan berarti. Kal matar wa dzawabu thuluj, atau seperti turunnya salju, air bentuk air. Salju ya mungkin salju. Salju itu macam-macam. Ada salju yang bentuknya keras. Ada salju yang bentuknya kayak kapas. Apakah itu bisa untuk tahara? Bisa. Karena itu nanti ketika ditampung bisa berubah menjadi apa? Air. Walbarat. Walbarat yang embun. Apakah embun bisa untuk bersuci? Bisa. Embun. Ya tentunya dituang. Terus. Itu bisa bersuci. Karena embun itu ketika banyak, sayang bawahnya begitu Pak, embun. Agak sedikit siang, mengalir ke bawah. Ditampung. Itu air. Air yang tahir wa mutahir bidatihi. Aw jariyan fil ard, atau air yang mengalir di bumi ini. Air yang keluar dari mata air. Nah, keluar dari bumi ini. Sumur, sungai, ataupun yang lainnya. Selama itu masih berbentuk asli seperti itu Allah menciptakannya, maka itulah air yang dimaksudkan dibolehkan untuk bersuci. Bagaimana kalau kejatuhan najis padanya? Ini pembahasannya panjang lebar lagi. Kalau kejatuhan najis, air itu sedikit, kejatuhan najis dan dipastikan itu mengotori dari sisi ada bau najisnya. Berubah warnanya menjadi warna najis itu. Atau terlihat zatnya dan mempengaruhi air tersebut. Maka tuangkan, jangan kau pakai. Itu ma'un mutanajis namanya. Air yang apa? Terkena najis. Tapi kalau itu adalah bak yang besar. Ya. Bak mandi yang besar. Ada najis di ujung sana. Bangkai kucing atau bangkai tikus. Yang kemungkinan najisnya ada di sekitar pojok sana saja. Sini tidak. Diambil sampel airnya tidak bau. Terus di berkumur tidak ada rasa apapun. Tidak ada warna najisnya. Maka kita wudu di sebelah sana yang jauh. Sah, karena ini tidak terkena apa? Najis. Wahakala kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Yang roji? Ya, roji inda ba'dil ulama. Beberapa ulama mengatakannya roji. Yang roji. Mandi Jumat itu bisa dilakukan seorang namanya dia junub. Mandi satu dengan dua niatan. Boleh. Ini untuk mandi junub dan juga mandi Jumat. Mandi pagi kerja jam 7 mandi. kerja jam 8, mandi untuk Jumat. Tidak mesti harus jam 11 atau mendekati Jumat. Sah saja. Umumnya jam 6, kerannya mati. Kemudian jam 9 itu. Atau mandi di tempat masjid. Ada. Kalau seandainya tidak ada sama sekali, apakah diwajibkan tayamum? Tidak. Kalau ada wudu-wudu, cukup. Karena itu untuk apa? Salat wudu. Kalau seandainya tidak ada air untuk mandi, adanya sedikit wudu saja cukup. Insyaallah, kan itu ada khilaf. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.